Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azakumullah. Terakhir yang kita bahas adalah asbabul fitan, sebab terjadinya fitnah. Ini kita jelaskan sebagai langkah pertama ketika api fitnah semakin besar, semakin berkobar. Harus kita cari tahu sebabnya. Dari situ kita insya Allah ta'ala akan mengetahui solusinya. Sudah kita sebutkan beberapa sebab. Yang pertama ialah mukhalafatu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, baik mukhalafahnya dalam bentuk syahwat atau syubhat. Yang kedua ialah al-jahl, kejahilan tentang agama Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga ialah al-istishraf lil-fitan, justru dia punya semangat untuk masuk dalam fitnah. Ini semuanya akan barakallahu fikum menyebabkan terjadinya fitnah. Asbab yang lainnya ialah a'immatul dalal wa du'atul fitan. Sebab munculnya fitnah dan berkobarnya api fitnah ialah dikarenakan adanya para tokoh-tokoh penyesat umat, dai-dai penebar fitnah. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW menimpa umatnya. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati ala immatil mudhillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ialah para tokoh-tokoh, para imam-imam penyesat umat. Nah, dikarenakan mereka di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai tokoh, orang yang terpandang, memiliki kedudukan, punya jabatan, dianggap memiliki ilmu, sehingga banyak pihak yang akan termakan dengan fitnah mereka. Wallahul musta'an. Naam. Ketika seseorang barakallahu fikum mengikuti tokoh-tokoh penyesat umat tadi, mengikuti para dai-dai fitnah tadi, maka dipastikan dia akan terperosok dalam lumpur fitnah. Dia akan terlempar dalam kobaran-kobaran api fitnah. Dan ini merupakan sebab yang cukup besar. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, min a'zami asbabil wuku' fil fitnah wa dukhuli fiha ittiba'ul a'immatil mudhillin alladhina yudhakkuna naral fitnah wa yus'iluna wuqudaha. Termasuk sebab terjatuhnya seseorang dalam fitnah, sebab yang paling besar seseorang masuk dalam fitnah, terjerumus dalam fitnah, ialah mengikuti para tokoh-tokoh penyesat umat. Karena mereka inilah yang menyalakan api fitnah. Mereka pula yang mengobarkan api fitnah. Mereka ini bahan bakarnya api fitnah. Ketika Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kejelekan dan kebaikan yang menimpa umat ini, Rasulullah SAW menyebutkan di antara kejelekan-kejelekan itu ialah para du'at ala abwabi jahannam, para da'i-da'i di atas pintu-pintu jahannam. Sahabat Hudzaifah bertanya, hal ba'da dhalikal khairi min syar? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Beliau mengatakan, na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Iya, setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi, yaitu para da'i-da'i di atas pintu-pintu jahannam. Siapa saja yang mengijabahi mereka, maka mereka akan melemparkan dia ke dalam jahannam tadi. Da'i-da'i jahannam, da'i-da'i yang menyeru umat kepada neraka jahannam. Ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah sebutkan sifat mereka kepada kami. Maka beliau mengatakan, na'am qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Na'am, mereka adalah satu kaum dari kulitnya kita sendiri dan berbicara dengan lesan-lesan bahasa kita sendiri. Artinya muslim, tokoh-tokoh penyesat umat dari kalangan muslimin. Wallahul musta'an. Ini semuanya menggambarkan barakallahu fikum, di antara sebab fitnah ialah adanya para dai-dai fitnah, dai-dai penebar fitnah, para tokoh-tokoh penyesat umat yang mengajak umat kepada kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, yang mendoktrin umat dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Allahul musta'an. Maka perlu kita mewaspadai tipikal dan model-model dai-dai fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Sebab yang lainnya lagi ialah adamus sabr. Tidak sabar dalam menghadapi fitnah. Tidak tabah dalam menghadapi fitnah. Tidak tegar di dalam menghadapi fitnah. Kurang sabar. Ini cukup berbahaya. Kalau dia tidak sabar, tidak tabah, tidak tegar dalam menghadapi fitnah, maka otomatis dia akan lompat kepadanya. Lompat kepada fitnah tadi. Gampang termakan oleh fitnah tadi. Gampang goyah oleh sebuah fitnah. Dihempaskan oleh gelombang-gelombang fitnah. Dikarenakan tidak sabar. Barakallahu fikum. Kesabaran sangat dituntut barakallahu fikum di masa-masa fitnah. Sabar di atas al-haq, di atas sunnah. Sabar dalam memegangi al-haq, sabar dalam mengamalkannya, sabar dalam mendakwahkannya, tabah di atasnya, teguh di atasnya, istiqomah di atasnya. Inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari beragam fitnah-fitnah yang ada. Anda mencermati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmizi dari banyak sahabat dan dari Hasan dan ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, fa inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdin ala jamr, ala al-jamr. Kesabaran di masa-masa itu seperti menggenggam bara api للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. Dan seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, dia akan mendapatkan seperti pahala 50 orang yang mengamalkan sebagaimana amalan dia. Ditanyakan ya Rasulullah, 50 orang dari mereka? Belum mengatakan ajru khamsina minkum. Bukan. Tapi dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Hadis ini para kelasikum sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita ahmiyatus sabr fil fitan. Pentingnya kesabaran dalam menghadapi fitnah. Dengan sabarnya seseorang, dan itu penuh perjuangan, perlu pengorbanan, perkara yang begitu berat, begitu susah, digambarkan seperti menggambari api, kesabaran kala itu berbuah pahala besar. Berbuah pahala besar. Mendapatkan pahala yang begitu besar, pahala 50 orang sahabat. Berarti harus sabar. Sehingga dikatakan oleh para ulama, as-sabr ala sunnah indal fitan wa ayyam al fitan min al usul asy-syar'iyyah al azimah allati taqil muslima min al fitan. Kesabaran di atas al-haq, di atas sunnah pada masa-masa fitnah atau ketika munculnya fitnah merupakan prinsip syar'i yang paling agung yang bisa menjaga seorang muslim dari beragam fitnah-fitnah yang ada. Sabar. Maka ketika dia tidak sabar, tidak tegar, tidak tabah, tidak istiqomah ala sunnah, ala al-haq, maka dia akan terpelanting dalam berbagai macam ragam fitnah-fitnah yang ada. Mungkin syahwat, mungkin syubhat. Ada musabar. Sebab fitnah, tidak sabar. Dan masih banyak lagi asbab yang lainnya barakallahu fikum. Semua kembali kepada poin yang pertama, yaitu mukhalafatu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik penyelisihan dalam bentuk syubhat atau dalam bentuk syahwat. Ini intinya. Semuanya cabang-cabang daripadanya, rincian-rincian daripadanya. Barakallahu fikum. Makanya langkah pertama ketika kita mendapati api fitnah semakin membesar, api fitnah semakin berkobar-kobar, maka langkah yang pertama cari tahu apa sebabnya. Untuk evaluasi, untuk muhasabah. Baru kemudian langkah yang kedua di pembahasan sekarang ini ialah kita mencari solusinya. Nah, kita mencari solusinya para kelasikum. Solusi yang dimaksud tentu solusi-solusi syar'i yang dijelaskan di dalam Islam, dalam Quran dan Sunnah, yang diuraikan dari para ulama sunnah pada masanya masing-masing. Jangan mencari solusi-solusi di luar bimbingan Islam dan Sunnah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membawakan sejumlah solusi syar'i yang wajib kita tempuh supaya kita bisa selamat dari kobaran api fitnah yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Solusi ini kita klasifikasi sesuai dengan kadar fitnahnya. Dijelaskan tadi, yang namanya fitnah ada yang sughra, ada yang kubra. Ada fitnah yang kecil yang menimpa individu masing-masing hamba. Ada fitnah yang besar yang menimpa hampir semua umat Islam, kaum muslimin. Adapun solusi syar'i terkait dengan fitnatun sughra, fitnah kecil yang menimpa seorang hamba, terfitnah oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh tetangganya, harta bendanya, diuji dengan mereka semua. Solusinya disebutkan dalam hadis yang telah lalu penyebutannya. Hadis dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarih tukafiruhu salatu wassiyamu wassadaqah wa filafdin wal amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, anak istrinya, pada harta bendanya, tetangganya, Rasul mengatakan akan dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar. Ini solusi syar'inya. Ketika kalian, wahai kaum muslimin, diuji dengan istri, mendapatkan ujian-ujian dari Allah, dari istri, atau dari anak-anak, atau dari tetangga, atau masyarakat, atau diuji pada harta benda kita terkait dengan masing-masing kita, maka solusinya ialah yang disebutkan dalam riwayat ini. Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Salat meliputi yang fardu dan juga meliputi yang sunnah. Puasa meliputi yang fardu, juga meliputi yang sunnah. Sedekah meliputi yang fardu dan juga meliputi yang sunnah. Kerjakan amal-amal ini. Semakin besar fitnah yang menimpa kamu pada keluarga, pada anak-anak, pada harta benda, pada masyarakat, maka hendaklah kau semakin mendekat kepada Allah, semakin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin bersemangat dalam beribadah, semakin giat ibadah sholatnya, semakin semangat jamaahnya, dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah, qabliyahnya, ba'diyahnya, qiyamul lailnya, duhanya, dan yang lain-lainnya dari ibadah sholat yang syar'i. Ini solusi Nabi. Disitulah ketika kamu sedang sholat dengan penuh kekhusyuan, kamu posisinya sedang sangat dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Disitulah engkau bermunajat kepada Allah. Disitulah engkau curahkan semua yang kamu alami, semua yang kamu hadapi kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon petunjuk kepada Allah di situ. Mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah di situ. Minta kemudahan, minta taufik, minta hidayah, minta bimbingan langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ibadah sholat, dengan ibadah puasa, dengan ibadah-ibadah yang lain, Allah akan menunjuki engkau ke jalan yang benar. Allah akan kasih solusi kepada engkau yang terbaik. Jiwa kamu akan tenang, jiwa kamu akan tentram, akan bertambah ketabahan kamu, bertambah kesabaran kamu, akan semakin dingin akal pikiran kamu dengan ibadah sholat. Ketika ada musibah yang melanda, kamu ditimpa musibah, di antara upaya untuk menghilangkan kesedihan gundah gulana ketika ada musibah, sholat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan kamu sabar menghadapi musibah dan dengan ibadah sholat. Itu amal yang begitu berat, yang besar, kecuali bagi yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW, idha hazabahu amrun salla. Dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika ditimpa suatu musibah, suatu perkara, langsung sholat. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Wujilat qurratu aini fi shalah." Dan dijadikan penyucuk mataku dalam sholat. Artinya apa? Semakin besar fitnahnya, semakin berkobar-kobar api fitnahnya yang menimpa diri kamu, semakin dekatlah engkau kepada Allah. Jangan semakin jauh kepada Allah, dari Allah. Jangan semakin menjauh dari ibadah. Kamu akan semakin sempit hidupnya kamu. Akan semakin runyam urusan kamu. Akan semakin gundah-gulana hati kamu. Dikarenakan kamu menjauh dari Rabbul Alamin. Mendekat. Mendekatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerjakan ibadah sholat. Perbanyak puasa. Sedekah terkait dengan masalah harta benda. Perbanyaklah sedekah dan infak. Zakat mal, keluarkan kalau wajib atas kamu. Zakat fitrah, keluarkan. Sedekah-sedekah, infak-infak. Wakaf-wakaf, hibah-hibah, hadiah-hadiah. Keluarkan. Untuk kebaikan harta benda kamu. Di saat yang sama, tegakkan amar ma'ruf. Dengan cara yang baik. Perintahkan yang ma'ruf dengan cara yang baik. Nahi mungkar, ingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada dengan cara yang baik pula. Ada penanganan pribadi kamu dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Terkait dengan orang lain, di samping sedekah juga amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang baik. Ini solusi Nabi. Pasti manjur. Pasti baik. Dan pasti akan membawa kemaslahatan bagi kamu. Dan pasti akan selesai, akan hapus semua fitnah-fitnah melanda kamu terkait dengan poin-poin tadi. Fitnah pada keluarga, pada anak-anak, pada harta benda, tetangga, teman, sahabat, masyarakat, dan yang lainnya akan selesai. Dengan cara seperti ini. Ini Rasul yang mengatakan, solusi syar'i. Barakallahu fikum. Ini semuanya, Ikhwan, kalimat yang jami'ah adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang mengumpulkan poin-poin tadi, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan takwa semua akan selesai. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraja, solusi yang terbaik dari semua perkara dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Tidak ada solusi yang terbaik kecuali ini. Dikatakan inilah solusi Nabi. Nah, ketika ada orang datang kepada kamu mengeluhkan tentang keluarganya, Ustaz, ada apa? Istriku, Ustaz, ada apa dengan istri kamu? Dia begini, begini, begini, Ustaz, habis curhat panjang, lebar, tinggi, rendah, dalam, insyaallah terkait dengan istrinya. Artinya dia sedang diuji dengan istrinya. Jawabannya ini. Nah, sholat, puasa, sedekah. Perintahkan yang baik dengan cara yang baik. Cegah yang mungkar dengan cara yang baik. Istriku, iya sholat toh. Hah? Jangan-jangan kamunya kurang semangat dalam mengerjakan sholat. Jangan-jangan kamu sering bolong-bolong jamaahnya. Jangan-jangan kau tidak pernah yang namanya qobliyah dan ba'diyah, sholat yang sunnah. Jangan-jangan kau jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sholat yang tenang. Itu satu sisi menenteramkan jiwa. Sisi yang lain solusi syar'i. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz anakku, Ustaz familiku, Ustaz tetanggaku, Ustaz usahaku, Ustaz semuanya. Sebutkan semua yang kamu alami, yang kamu hadapi dari poin-poin tadi. Akhirnya suhra kecil, belum kubra. Itu masih kita yang kecil. Solusinya seperti yang diterangkan Nabi kita Muhammad di sini sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kemudian pelampiasannya dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla tak barunya. Nah, ribut sama istri, ribut sama anak, kemudian datang ke teman-teman lamanya. Nah, kenapa? Depresi, sok. Nah, ambil satu batang cerutu. Kenapa? Lagi depresi, menenangkan jiwa. dengan cara seperti ini. Curhatnya kepada teman-teman yang jelek, sambil curhat sambil nenggak, sambil curhat sambil ditemani yang bukan istrinya, sambil nenggak ditemani dengan suara-suara setan, terus berharap solusi untuk fitnah yang melanda dia. Mimpi. Ala fil fitnati saqatu. Kalau demikian caranya, kamu justru terjatuh dalam fitnah, yakni dalam dosa. Bukan solusi itu menambah fitnah. Bukan solusi itu memperbesar api fitnah. Kamu hendak memadamkan fitnah, tapi yang kamu bawa bahan bakar fitnah, yaitu yang namanya syahwat, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, perkara yang mungkar. Kepingin apinya padam, tapi yang dibawa bahan bakarnya tambah buruk, tambah berkobar, dan kamu sudah jatuh dalam fitnah tersebut. Jatuh dalam fitnah tersebut, fitnah syahwat. Allahumma. Yang lebih parah lagi curhatnya dengan orang-orang yang gak beres pemahamannya. Minta solusi dari orang-orang yang punya doktrin, doktrin yang menyesatkan. Ya tambah parah lagi, kena syubhat. Nah, pulang-pulang bukan kemudian mendapatkan solusi yang baik, tambah baik urusannya, pulang-pulang dikafirkan istrinya tadi, dikafirkan tuh anak-anaknya, dikafirkan semua orang sekitarnya. Dapat doktrin tafsir dari orang yang gak beres. Ala fil fitnati saqatu, justru dia masuk dalam kobaran api fitnah yang semakin menyala-nyala, dikarenakan dia membawa baranya, membawa bahan bakarnya, bukan pemadamnya. Tidak usah jauh-jauh, Rasul yang mengatakan demikian, itu solusi syar'i, pasti banjur. Kerjakan salat, puasa, sedekah, perintahkan perkara ma'ruf dengan cara yang baik, cegah yang mungkar dengan cara yang baik. Lagi barakallahu fikum. Ini terkait dengan fitnatun khassah. Itu solusinya. Adapun terkait dengan fitnatun ammah kubra. Fitnah besar yang merata, yang melanda kaum muslimin, bahkan yang melanda Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, melibatkan banyak pihak, tersebar di mana-mana. Baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, apalagi di sana ada sangat banyak solusi yang itu semuanya dimasukkan oleh para ulama di dalam qawaid salafiyah, usul salafiyah lil khuruj min al fitnah, kaidah-kaidah salaf, prinsip-prinsip salaf untuk lepas dan keluar dari berbagai macam fitnah yang ada. Itu sangat bagus, sangat manjur dan harus dipegangi ketika fitnah semakin menyala-nyala apinya, semakin berkobar apinya. Usul salafiyah. Ada solusi umum, ada solusi khusus. Solusi yang umum hampir sama dengan yang pertama tadi. Bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal di masa-masa fitnah atau ketika terjadi yang namanya fitnah, memperbanyak amal saleh kepada Allah Azza wa Jal dengan ragam amal saleh yang ada, dikerjakan dengan penuh keikhlasan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kepada Allah dengan semua bentuk ibadah, ibadah antara hamba dengan Allah, ibadah muamalah dan adab antar sesama, semua ibadah. Semakin besar fitnahnya, semakin menyala-nyala apinya, semakin berkobar api fitnahnya, maka semakin dekatlah kepada Allah, semakin semangatlah dalam beramal saleh dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah. Ini solusi Nabi kita Muhammad SAW dalam Sahih Muslim. dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Batiru bil a'mali fitana. Kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu fi aradhim minad dunya." Batiru bil a'mal, itu sabdanya Rasul. Hendaklah kalian mubadarah, bergegas, berlomba-lomba beramal soleh. Bukan semata-mata beramal, tapi bersegera, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Sebelum datang fitnah-fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap, pagi hari orang mukmin sorenya dia kafir, atau sorenya mukmin paginya dia kafir, dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Badiru bil amal. Amal soleh secara umum barakallahu fikum. Setiap ketika ada huru-hara fitnah yang melanda kaum muslimin secara umum, atau yang melanda ahlu sunnah wal jamaah salafiyin bil khusus, segera antum dekatkan diri kepada Allah. Langsung luju ilallah, bergantung kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, ibadah kepada Allah, takarub kepada Allah dengan amal saleh. Akan selamat insyaallah taala karena Rasul yang memerintahkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di samping mendapatkan pahala amal masing-masing, amal soleh masing-masing yang dikerjakan, di sisi yang lain mendapatkan solusi aman dari semua fitnah tadi. Maka sibukkan waktu dengan amal soleh, termasuk amal soleh ilmu yang bermanfaat, belajar agama, semuanya, semua yang namanya amal soleh, semua yang namanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salatnya semakin semangat, talabul ilminya semakin semangat, taklimnya semakin semangat, bakti sama orang tua semakin semangat, akhlaknya semakin baik. Semua amal ibadah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Semakin giat beribadah, insyaallah aman. Barakallahu fikum. Nah, kemudian datang fitnah tambah jauh dari ibadah. Akan dimakan oleh serigala kamu nanti. Yang betul-betul mengamankan, yang menjaga masing-masing hamba dari fitnah, Allah Azza wa Jalla. Allahu ya'asimuka minan nas. Barakallahu fikum. Beribadalah. Di sisi yang lain besar pahalanya, barakallahu fikum, dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, seperti berhijrah kepada aku. Pahalanya seperti pahala hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar pahala. Ayo. Ustaz, ada fitnah baru nih. Apa solusinya? Ibadah. Ya, amal soleh yang banyak. Gimana Ustaz? Amal soleh yang banyak. Ayo, salat. Ayo, baca Quran. Ayo, zikir. Ayo, belajar. Ayo, ta'lim. Begitu. Ini secara umum. Akan aman insyaallah ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan bimbingannya. Yang kedua, yang umum. Solusi yang sebanyak umum ya, kawan. Iyalah at-ta'awudzu minal fitan wal luju ila Allah. Berta'awud berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang ada. Berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang ada. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting ya ikhwan. Seluas apapun ilmumu, setebal apapun iman dan takwamu, Sejauh apapun pengalaman-pengalaman kamu dalam menangani yang namanya fitnah, seseorang muslim tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jalla. Dia harus selalu bertawud kepada Allah dari semua fitnah. Selalu memohon petunjuk, taufik dan hidayah kepada Allah di masa-masa fitnah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awadhu billahi minal fitan. Ta'awadhu billahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan." Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari semua fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini perintahnya Rasul. Qalu, maka para sahabat menyatakan, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Langsung diamalkan para sahabat, kami berlindung kepada Allah dari semua fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Rasul yang memerintahkan, para sahabat yang mempraktekkan, sekelas mereka generasi terbaik umat ini, yang paling dalam ilmunya, yang paling tebal keimanannya, yang paling bertakwa kepada Allah daripada kita, ta'awud dari fitnah. Apalagi antum, apalagi kita, apalagi yang lainnya. Tentu lebih-lebih lagi dituntut untuk ini. Ini solusi umum. Ketika terdengar gemuruh fitnah. Tapi jangan tahu. Ketika antum mendengar gemuruh fitnah, antum langsung mengatakan, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Langsung ta'awud. A'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ta'awud langsung. Langsung doa kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dari fitnah. Selamatkan aku dari fitnah. Mohon petunjuk kepada, ya Allah, teguhkan aku, kokohkan diriku di atas sunnah di masa-masa fitnah seperti ini. Itu seorang hamba yang betul-betul taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, yang tahu betul kondisi dirinya, kelemahan dirinya, merasa perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hamba yang muwaffaq, yang diberi taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian, nah ini asik ini, seru banget ini, mesti ini, wah ada yang baru ini, wah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan mainan. Ini adalah ujian. Adalah fitnah. Apalagi yang begitu besar melanda kebanyakan kaum muslimin. Bukan kemudian semakin senang dengan adanya fitnah. Tapi harus berta'awud kepada Allah dari semua fitnah. Nah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan, camkan baik-baik, La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bi du'ain ka du'ail ghariq. Akan datang nanti pada umat manusia suatu zaman, suatu masa, tidak ada yang selamat pada masa itu kecuali seseorang yang berdoa dengan sebuah doa seperti doanya orang yang mau tenggelam. Doa yang betul-betul dia panjatkan antara hidup dan mati, yang dia fikir hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi kekuatan, daya dan upaya pada makhluk. Kondisi yang dia yakin hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia dari kondisi tadi. Orang yang tenggelam di antara hidup mati. Dia ada doa, ya Allah, selamatkan, ya Allah. Betul-betul dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Dia curahkan semuanya kepada Allah. Dia fokuskan semuanya kepada Allah, tidak noleh kanan kiri kepada yang lainnya. Sangat-sangat berharap dikasih keselamatan. Selamat itu masya Allah luar biasa syukurnya. Alhamdulillah selamat dari tenggelam tadi. Itu menggambarkan sebuah fitnah yang begitu deras, yang begitu dahsyat, yang begitu mencekam, yang begitu samar, yang banyak memakan korban. Begitu rumit, begitu samar, begitu mengerikan. Saya belum menggambarkan, tidak ada yang selamat pada masa itu kecuali seseorang yang berdoa dengan sebuah doa kepada Allah seperti doanya orang yang mau tenggelam. Antum bisa kabarkan ya Pak bagaimana kondisi seperti itu. Sehingga jangan merasa aman dari fitnah. Jangan merasa antum bisa lolos dari namanya fitnah. Harus dengan doa kepada Allah, dengan ta'awudz berlindung kepada Allah dari semua fitnah yang ada. Betul-betul memasrahkan kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah, bimbingan langkah kepada Allah azza wajalla. Banyak doa di masa-masa seperti ini supaya selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Allahumma sa'al. Yang jadi korban dalam fitnah itu bukan sembarang orang. Mungkin kalau korbannya orang-orang awamun nas, orang-orang awamul muslimin, mungkin masih ringan bagi kamu. Saya mikir-mikir, saya mending aku lah. Mungkin begitu. Padahal juga membahayakan. Tapi ketika yang menjadi korban-korban fitnah itu adalah orang-orang yang selama ini kita pandang lebih alim daripada kita, lebih berilmu daripada kita, lebih dahulu belajar agama daripada kita, lebih luas ilmunya daripada kita, lebih luas pengalamannya daripada kita. Kamu akan berpikir, nah kalau seperti itu aja jadi korban fitnah, bagaimana dengan kita? Tentu tidak lagi, tidak bisa merasa aman barakallahu fikum. Maka sekali lagi barakallahu fikum, secara umum masing-masing kita diminta untuk itu. Ta'awud billah minal fitan, berlindung kepada Allah dari fitnah. Itu kita lakukan sebelum terjadi fitnah, ketika muncul benih-benih fitnah, dan apalagi ketika sedang berkobar-kobar api fitnahnya. Semakin berkobar, semakin harus sering dan semakin mendekat kepada Allah, semakin berlindung kepadanya dari fitnah-fitnah tadi. Wallahul musta'an. Itu sekali lagi fitnah solusi secara umum dari semua fitnah-fitnah yang ada. Adapun solusi secara khusus di masa-masa fitnah atau ketika terjadi yang namanya fitnah, lebih khusus lagi ya Ikhwan. Yang pertama adalah hifzul lisan, menjaga lisan, baik lisan ucapan kita ataupun lisan tulisan kita di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Fa inna itlaqal alsinah fiha asasus syarr almustatir wa sababul ismil kabir. Sebab melepaskan lisan dengan tanpa kontrol di masa-masa fitnah itu merupakan sumber kejelekan yang sangat merata. Sebab terjatuhnya seseorang ke dalam dosa yang sangat besar dengan lesanya tadi. satu kalimat saja itu bisa membuat huru hara satu bangsa dan negara. Satu kalimat. Satu kalimat saja bisa merusakkan hubungan sekian banyak pihak. Bahkan satu kalimat saja akan bisa membuat pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat muslimin, atau bahkan di tengah-tengah warga negara yang ada. Satu kalimat. Lesan itu lebih tajam daripada pisau. Lebih meledak daripada bom. Itu lesan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arba' menggambarkan tentang bahaya lisan. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan nasihatnya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, di antara yang beliau nasihatkan ialah amsik alaika hadza. Tahanlah oleh kamu yang satu ini, lisan. Dikatakan oleh sahabat Ma'ad, apakah umat manusia itu dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan lesan-lesan mereka? Maka belum mengatakan sekret ke umuka ya Ma'ad. Wahal yakubun nasa fin nari ala ru'usihim illa haswa'idu al-sinatihim. Bukankah yang membuat umat manusia tersungkur pada wajah-wajah mereka di neraka jahanam, bukankah penyebabnya ialah hasil lesan mereka sendiri? Mengerikan ya, kawan. Mengerikan. Ada sebuah asar, walaupun dia dhaif, tapi maknanya sahih, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan innamal fitnatu bil lisan wa laysat bil yad. Yang namanya fitnah itu dengan perbuatan lisan, bukan dengan tangan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah menyatakan yahlikun nasu fi khullatain. Umat manusia binasa pada dua perangai. Fudulul kalam wa fudulul mal. Ucapan yang fuduli, yang berlebih-lebihan yang tidak ada gunanya. Dan harta benda yang berlebih-lebihan yang tidak ada gunanya. Sehingga tidak heran barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Maka di masa-masa fitnah barakallahu fikum, Ahlu sunnati wal jamaah salafiyun bil khusus, mereka tidak berbicara kecuali ketika mereka meyakini, memastikan kalam mereka, ucapan mereka itu hak pada tiga perkara. Ahlu sunnati wal jamaah la yatakallamun la siyama indal fitan illa idha alimu anna kalamahum haqqun fi thalathati umur. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun tidak akan berbicara terutama di masa-masa fitnah kecuali ketika tahu, mereka tahu, mereka yakin ucapan mereka itu benar pada tiga perkara. Yang pertama ialah haqqun fi aslihi bi an takuna niyyatuhum khalisatan lillahi ta'ala. ucapan mereka itu hak, benar pada asalnya. Yakni niatan mereka ikhlas. Niat mereka berbicara itu ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada tendensi duniawi atau pribadi atau yang lain-lainnya. Yang pertama, haqqun fi aslih. Yang kedua, haqqun fi dzatih. Ucapan mereka itu hak pada zatnya. Maknanya bi ayyakuna kalamuhum tsabitan bil adillah minal kitabi wassunnati wa fahmi salafil ummah. Maknanya ucapan mereka, kalam mereka itu sabit, tetap, tetap benar dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya. Dari kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman salaf. Sehingga ia takkan lebih dalil ketika berbicara dengan hujah, dengan dalil. Itu harus sunnah. Dan yang ketiga, wa haqqun fi atharihi bi alla yatarattaba alaihi mafsadatan a'zam min mafsadatis sukut. Yang ketiga, ucapan mereka hak benar pada efeknya, pada pengaruhnya, yakni tidak muncul daripadanya sebuah mafsadah yang justru lebih besar daripada mafsadah dia diam. Yang dipastikan ketika berbicara besar kemaslahatannya. Ya, ketika menyampaikan penjelasan besar maslahatnya, lebih besar daripada diam. Tapi ketika berbicara mengandung efek yang sangat negatif, memunculkan fitnah semakin besar, membuat bara api fitnah semakin membara, maka mereka diam. Lebih baik diam. Itu maslahatnya daripada berbicara. Tapi pembicaraannya justru memicu dan memperbesar fitnah yang ada. Wallahul musta'an. Ini tiga poin. Ketika mereka tahu, mereka yakin kalamnya hak pada tiga perkara ini, yatakallamun lillah wa fillah, maka mereka akan berbicara dengan hak karena Allah dan dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus sunnah. Dari sinilah ucapan mereka itu berbobot. Ilmiah. Dengan hujjah. Dengan dalil. Ketika keluar, itu nampak ilmiahnya. Maslahat bagi banyak pihak. Meruntuhkan yang namanya perkara yang batil. Barakallahu fikum. Bukan caci maki. Bukan umpatan. Bukan hinaan. Kalau itu, ya yahsunuhu kullu ahad, bisa dilakukan oleh semua pihak. Kalau semata-mata mencaci maki, semata-mata menikam, semata-mata mencela, semata-mata itu gampang. Tapi yang namanya al-sunnah, kalamnya hak fi aslihi wa fi dzatihi wa fi atharih, dengan hujjah, dengan dalil, ayat, hadis, terangkan pemahaman salaf dan berdampak positif. Hadza muhim, hifdzul lisan. Ini sangat penting ya ikhwan di masa-masa fitnah. Jangan antum lepaskan lesan antum. Jangan antum biarkan postingan-postingan antum terbang sana kemari. Dengan tanpa perhatian dengan tiga poin ini. Sebelum antum memosting, pikir dulu masa-masa. Hak atau batil. Hak. Hak pada zatnya, pada asalnya, pada akhirnya atau tidak. Wahakat. Antum mau berbicara, pikir-pikir dulu. Jangan asbun. Jangan asal bunyi, jangan asmuni ya, asal muni, tapi dengan hujjah, dengan pertimbangan masa-masa. Barakallahu fikum. Nah, dan ini merupakan tindakan salafun salih. Maimun bin Mihran, rahimahullah, disebutkan dalam Dzahabi dalam Asyar. Maimun ibnu Mihran menyatakan labitha Syuraih fil hidnah tis'a sinin la yukhbir. Syuraih al-Qadhi, beliau di masa fitnah diam selama 9 tahun tidak menyampaikan khabar. 9 tahun tidak menyampaikan khabar. Sangat tahun loh ya, Pak. Karena memandang ini kalau menyampaikan sesuatu kurang tepat. Diam. 9 tahun. Sabar tak sangat. Hah? Sabar tak kira-kira itu. Kayak sabar. Hah? 9 menit sudah pengen tahu. Hah? 9 jam sudah keluar-keluar. 9 hari sudah meledak. 9 bulan kacau. Allah besar. 9 tahun bayangkan. Diam. Jadi ketika muncul yang namanya fitnah, tidak mesti harus berbicara. Ada saat-saat berbicara, menyampaikan, menjelaskan. Ketika maslahat dengan 3 poin tadi. Ada masa-masa harus diam. Jangan bicara, jangan menjelaskan, jangan memberitakan, jangan menulis, jangan memposting. Diam sudah. Diam dalam bab tadi. Kerjakan yang lain, yang manfaat. Diam, dan diam itu maslahat bagi yang lainnya. Itu harus sunnah. Ada waktunya bicara, ada waktunya diam. Ingat, hifdzul lisan. Solusi yang berikutnya ialah luzumi gharzil ulama'il kibar. Ini yang terus diingatkan baik-baik, terus diingatkan baik-baik berkali-kali kepada segenap kaum muslimin, terutama Rasulullah jemaah salafiyin. Mereka menjaga lisan dan mereka menetapi para ulama kibarnya di masa-masa fitnah. Menyerahkan segala perkara kepada mereka. Ya, diserahkan semuanya kepada para ulama. Rujuknya semuanya kepada para ulama kibar. Biarkan mereka yang membicarakan, mereka yang mencermati, mereka yang mengkaji, mereka yang memutuskan, mereka yang menghukumi tentang masalah fitnah tadi. Karena urusannya besar, urusan fitnah besar ya Pak. Maka itu bagiannya para ulama sunnah. Bagiannya para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Kepada mereka ya Pak. Kita diminta dituntut untuk menetapi mereka. Bersama dengan mereka. Di belakang mereka. Jangan meninggalkan mereka. Jangan telat dan jangan mendahului mereka pula. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Barakah itu bersama dengan para ulama kibar kalian. Yani, hendaklah kamu bersama dengan mereka, majelis dengan mereka, ambil arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Ambil petunjuk mereka, teladani mereka, dikarenakan mereka adalah orang berpengalaman dalam bab ini. Barakallahu fiik. Dengan para ulama. Kamunya jaga lisan, kamunya menengok secara orang ini, diam. Sudah, selebihnya serahkan pada para ulama yang berkompeten dalam bidang ini. Ini haknya ulama, ini bagiannya para ulama. Ini fitnah besar, ya, kan? Bukan fitnah yang menimpa kamu pribadi, ini fitnah besar. Masalah keumatan. Kasih kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Disebutkan oleh Dzahabi rahimahullah dalam Siyar, dikatakan su'ila Abdullah bin Mubarak fi hadrat Suhail bin Uyainah. Pernah suatu kali Abdullah bin Mubarak rahimahullah, imam besar dari Khurasan pada masanya, masyhur, ma'ruf di kalangan para ulama, ditanya di depan beliau ada Suhyan bin Uyainah, ulama besar dari kota Mekah pada masanya. Yang ini ulama Khurasan, ini ulama Mekah. Abdullah bin Mubarak ditanya di hadapan Ibnu Uyainah. Faqala, maka beliau mengatakan, nuhina an natakallama inda akabirina. Nuhina an natakallama inda akabirina. Kita dilarang berbicara di hadapan ulama kibar kita. Artinya apa? Bukan bagian saya. Ada ulama kibar yang tak untuk membicarakannya. Itu para ulama salaf. Sekelas Abdullah bin Mubarak rahimahullah, alim kabir pada masanya, yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada, sampai dibahasakan oleh para ulama dalam biografinya, semua amal-amal yang dikerjakan oleh para sahabat itu ada pada beliau, dikerjakan sama beliau. Bedanya mereka sahabat, beliau bukan sahabat. Seperti itu kondisi beliau. Tetapi ngasih dari ngasih pelajaran penting pada kita generasi yang sekarang-sekarang ini. Nuhina an natakallama inda akabirina. Kita dilarang untuk berbicara di samping para ulama kibar kita. Diam, bukan bagian kamu. Kekelesan. Saat fitnahnya semakin besar, Ustaz. Diam. Tugasnya kamu ibadah. Perbanyak amal soleh. Perbanyak ibadah kepada Allah. Ta'awudz kepada Allah. Diam. Terus piye Ustaz? Kok piye? Kasihkan kepada para ulama. Langsung serahkan kepada para ulama kita. Itu marja'iyatul ummah. Tempat rujukan umat dalam menghadapi semua fitnah yang ada. Kepada mereka. Ulama usunnah. Ulama kibar di antara mereka. Dan yang spesialis bidangnya masing-masing di antara mereka. Kepada mereka langsung. Sudah. Kamu diam. Ketika mereka nanti menyampaikan penjelasan-penjelasan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, apalagi sampai keputusan-keputusan, apalagi sampai hukum-hukum, vonis-vonis, selesai. Maka kita harus bersama dengan para ulama kita. Al-barakatu ma'ah akabirikum. Nahnu ma'al akabir. Al-barakah fihim. Bukan taklid, mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Dan pasti mereka menggunakan hujjah-hujjah. Selesai. Sudah. Syekh Fulan, Syekh Alam, dari kerabat ulama kibar kita yang berkompeten dalam bab fitnah ini, beliau telah mengatakan demikian, intahal amr. Selesai. Baik. Kak Ustaz, selesai. Dituntut untuk bersama dengan mereka. Dituntut untuk menerima bimbingan-bimbingan mereka. Dan yang menerimanya, tanda dia orang yang muwaffaq. Ciri-cirinya harus sunnati wal jamaah salafiyun. Barokah insyaAllah. Yang menolak, yang mengabaikan, maka itu ciri-ciri orang-orang yang pada dia ada benih-benih penyimpangan dan kesesatan. Hati-hati. Satu saudara pertanyaan. Ini lagi panas-panas tadi. Pedot tadi. Langsung kasih soal. Hamba ya? Dan itu tidak busana. Kebiasaan salafun salih rahimahullahu taala. Ada enggak ya sebuah fitnah yang begitu berat yang menimpa umat melebihi wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak ada. Itu kondisi betul-betul sangat berat bagi para sahabat. Sangat menyedihkan semua sahabat, bahkan semua umat. Rasul telah wafat di masa itu. Linglung semua. Banyakannya ikhwan. Tidak percaya beliau telah wafat. Bahkan sampai pada tingkat sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sekelas sahabat Umar. Tidak percaya Rasul mati. Tidak percaya beliau wafat. Dia bicara di depan banyak sahabatnya. Rasul Nabi Muhammad tidak mati. Tapi dia datang kepada miqat Rabbnya. Sebagaimana Musa datang kepada miqat Rabbnya. Akan kembali lagi kepada kita. Sampai seperti itu. Dikarenakan kondisi yang begitu menyedihkan. Begitu sangat menyedihkan ya kan. Rasul telah wafat di masa itu. Sampai digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa'ar dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika Rasul datang ke kota Madinah, seolah Madinah terang benderang bercahaya. Ketika beliau wafat, gelap semua yang ada. Itu penggambaran betapa sedihnya para sahabat. Banyak linglung apa saya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arbah keluar dari rumahnya dari awali Madinah, tempat-tempat yang tinggi di kota Madinah, datang menuju ke rumahnya Aisyah, tempat Rasulullah wafat. Beliau datang, sahabat Umar masih berbicara di depan banyak orang. Beliau ngobris, langsung masuk ke rumahnya Aisyah. Kemudian beliau membuka kain penutup jenazahnya Rasul. Beliau kecup kening beliau di antara dua matanya. Beliau keluar. Dia mengatakan kepada Umar, ijlis. Duduk kamu. Aba, ayah ijlis. Umar tidak mau duduk. Ijlis. Duduk kata Abu Bakar Siddiq. Faba ya ijlis. Tidak mau duduk dia. Maka dibiarin sama Abu Bakar Siddiq dan beliau berbicara. Beliau berbicara. Bertasyahud. Memulai dengan pembicaraannya. Menyampaikan. Memuji Allah Azza wa Jalla, bertasyahud, mengasih mukaddimah. Ketika beliau berbicara, orang-orang langsung menuju pada Abu Bakar Siddiq. Ketika itulah beliau menyatakan, amma ba'd. Adapun setelah itu, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut. Kata beliau, ada pun setelah itu, barang siapa yang menyembah Muhammad dari kalangan kalian, maka sungguh Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Maha Hidup, tidak bakal mati. Dibacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Dibacakan ayat ini yang menerangkan Rasul telah wafat. Katanya Ibn Abbas ketika itu, wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha hatta talaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Sungguh demi Allah, sungguh seolah-olah para sahabat ketika itu tidak pernah tahu ini ayat turun sampai dibacakan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Fatalaqaha minhun nas, maka langsung diambil itu ayat dari beliau oleh semua para sahabat. Fama yusma'u basharun illa yatluha, maka tidaklah didengarkan orang berbicara melainkan dia membacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad kharat min qablihi rusul ila akhirih. Barakallahu. Demikianlah ya kawan, dahsyat. Fitnahnya dahsyat. Sekelas sahabat Umar bin Khattab tidak percaya loh. Siapa yang tegar? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Lebih alim daripada sahabat Umar, lebih afdal daripada sahabat Umar. Ketika sahabat Abu Bakar yang berbicara, yang menyampaikannya, semuanya selesai, semuanya jelas. Naam, memang Rasul telah wafat. Barakallahu fikum. Ini tidak Abu Salaf, langsung mata tertuju kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, langsung paham, langsung mengerti, bahkan baru mengerti ada ayat yang turun tentang wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka tahu dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Padahal sebelumnya tahu ayat ini. Tapi di masa-masa fitnah semuanya pada hilang. Yang mengetahuinya, yang mendalaminya, yang mempraktekannya, yang mengamalkannya, yang menempatkannya pada tempat yang tepat, itu para ulama kibar. Fal barakatu ma'a kabirukum, maka yang namanya barakah bersama dengan para ulama kibar kalian. Dan ulama kibar di masing-masing masa, masing-masing generasi itu ada. Barakallahu fikum. Allah tampilkan, Allah bangkitkan pada umat ini para ulama rijal jahabidah, para ulama, tokoh-tokoh ulama, para pakar-pakar ilmu dari kalangan para ulama dalam bidangnya masing-masing. Allah jadikan mereka sebagai tokoh profil yang sangat kokoh, yang sangat teguh, yang sangat tabah di masa-masa fitnah. Melalui mereka Allah Azza wa Jalla membongkar semua fitnah yang ada, meneguhkan kaum muslimin sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Itu ada di setiap zaman, setiap masa. Kalau zaman dahulu kala di zamannya para sahabat Abu Bakar Siddiq. Di masa-masa kitab besar setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Zaman yang setelahnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya. Terus di zaman sekarang ini yang diakui oleh semua para ulama kibar pada bahasanya ialah Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala warah. Orang mau suka enggak mau suka, ridha terserah. Itu kenyataan yang ada, pujian, persaksian, sanjungan, tazkiyah dari semua para ulama kibar pada masa ini yang telah wafat dan masih hidup, mereka mempersaksikan beliau dalam bab ini ayatun min ayatillah. Satu tanda dari tanda kekuasaan Allah dalam mengenali hizbiyin, mengenali fitnah, penyimpangan-penyimpangan fitnah. Allah kokohkan beliau, Allah teguhkan beliau. Terlalu bongkar sekian banyak fitnah yang ada di masa ini melalui beliau hafizahullahu taala warah. Maka al-barakatu ma'a akabirikum, barakah bersama dengan para kibar kalian semacam beliau ini di zaman sekarang ini barakallahu fikum. Bukan taklid, bukan membebek, bukan asadiyah, dengan hujjah, dengan dalil, dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan sabda Rasul tadi, al-barakatu ma'a akabirikum. Antum berbanyak amal, antum berbanyak ilmu, semangat belajar, talabul ilmi. Antum ta'awud dari semua fitnah. Antum jaga lisan, jaga posting, jaga tulisan. Jaga semua. Kembalikan kepada para ulama kibar sunnah di masanya masing-masing. Tunggu keterangan dari mereka. Yang mereka sampaikan, yang mereka uraikan dengan hujahnya, dengan dalilnya, terima. Ambil. Bersikap dengan sikapnya mereka. Menghukumi dengan hukumnya mereka. Di belakangnya mereka. Jangan telat dari mereka. Jangan mendahului mereka. Barakah insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Lanjut. Ini masih banyak lagi yang lainnya nih. Lanjut. Masya Allah. Jam 2:30 kurang 7. Ibunya. Iya. Asilah masyaallah. Hayr insyaallah ikhwan. Al-muhim ini sesungguhnya perkara yang berulang-ulang disampaikan. Tapi seringkali dilupakan. Ini prinsip baku, kaidah baku, solusi baku dalam syariat untuk menghadapi semua fitnah, fitnah besar yang melanda kaum muslimin. Ini konsep-konsep secara umumnya ya. Dan secara khususnya barakallahu fiik. Amalkan, praktekkan dan semua fitnah akan selamat insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Allahu taala bisawab. Dan di masing-masing fitnah itu ada penjabarannya dan ikuti penjabaran para ulama kibar di masing-masing fitnah. Masing-masing tukang fitnah membawakan syubhat, membawakan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ini bantahan-bantahannya jangan antum bantah sendiri. Bantahan-bantahannya dari para ulama kibar. Kamu diam ketika para ulama kibar yang menjelaskan, yang menyampaikan, yang membantah, nukil bantahan-bantahan ulama kibar tadi. Barakallahu fikum. Selamat insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Alafumikum. Waktunya kurang panjang. Jadi belum tuntas. Kalau saya sampaikan langsung solusi, kurang matang juga masakannya. Harus kasih mukadimah dulu apa itu fitnah segala macam supaya antum paham. Oh, ini fitnah. Ini sebabnya, ini solusinya. Kalau langsung solusi, kurang matang masanya. Jadi kurang sedap. Barakallahu fikum. Khair insyaAllah, semoga yang disampaikan cukup. Yang penting diamalkan, diterapkan di masa-masa fitnah yang ada ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alhamdulillah.